Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Bandung, juga para pendengar Roja Cilengsi, Roja Bandung, juga pendengar Roja Lampung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, pendengar Radio Rei Padang, pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, juga para pemirsa TV Roja, pemirsa melalui akun YouTube Radio Reja Bandung, pemirsa melalui akun Facebook Radio Reja Bandung, para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah membahas La yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Kita masuki bab baru dengan judul La yus'alu biwajhillahi illa jannah. Tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Berdasarkan hadis dari Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah, rawahu Abu Daud. Tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau yang dimintanya itu adalah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa keterkaitan judul bab ini dengan masalah tauhid? Keterkaitannya adalah bahwa di dalam pembahasan ini terkandung pengagungan terhadap wajah Allah. Saking agungnya wajah Allah, maka wajah Allah tidak boleh disebut ketika meminta kecuali kalau yang dimintanya itu sesuatu yang mahal, yaitu surga. Adapun makna dari hadis ini, la yus'alu biwajhillahi illa jannah, tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga, ada dua makna. Makna yang pertama adalah la tas'alu ahadan minal makhlukin biwajhillah, janganlah engkau meminta kepada seorang makhluk pun dengan menyebut wajah Allah, seperti dengan mengatakan karena keagungan wajah Allah tolong beri saya uang, tolong beri saya barang anu. Menyebut wajah Allah Azza wa Jalla tidak boleh. Kalau meminta dengan menyebut nama Allah boleh, seperti yang sudah dijelaskan, dan yang diminta tidak boleh menolak. Itu sudah kita terangkan. Meminta kepada sesama makhluk dengan menyebut nama Allah boleh, tapi dengan menyebut wajah Allah tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita ingin meminta kepada orang lain, kepada sesama makhluk, maka jangan meminta dengan menyebut wajah Allah, karena penyebutan wajah Allah tidak boleh disebutkan dalam permintaan, kecuali kalau yang dimintanya itu adalah surga. Sedangkan makhluk tidak bisa memberi surga kepada kita, maka tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah secara mutlak. Ini makna yang pertama. Jadi tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali yang dimintanya ini adalah surga. Makna pertama, enggak boleh meminta kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah. Makna kedua adalah bila kita meminta surga kepada Allah dengan cara, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah jadikan saya sebagai ahli surga, apakah pasti doa kita dikabul? Belum tentu. Tidak selalu orang yang meminta surga kepada Allah itu pasti masuk surga. Maka tidaklah terlarang kita meminta surga kepada Allah dengan menyebut wajah Allah, seperti as'aluka biwajhikal jannah, aku meminta kepada engkau ya Allah dengan wajah, dengan menyebut wajahmu aku meminta surga kepadamu. Itu boleh ya. Adapun kalau kita meminta kepada Allah, tapi yang kita minta ini adalah urusan dunia, minta rizki, minta jodoh bagi yang jomblo dan belum laku, minta dilunasi hutang, minta dilepaskan dari kesulitan, atau minta apapun dari urusan dunia dan dari kepentingan-kepentingan dunia, maka tidak boleh meminta dunia dengan menyebut wajah Allah. Kenapa? Li'anna wajhallahi a'zamu min ayyus alabihi li syai'in min umuri dunia. Karena wajah Allah itu terlalu agung ya, dibandingkan urusan dunia yang kita minta di dalam doa itu. Adapun untuk urusan akhirat, boleh meminta kepentingan akhirat dengan menyebut wajah Allah. Contohnya tadi, as'aluka biwajhika antunjiani minan nar, aku meminta kepadamu ya Allah dengan menyebut wajahmu agar engkau menyelamatkan aku dari neraka. Nabi SAW pernah berlindung kepada wajah Allah ketika turun ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 65. Dalam ayat itu Allah mengatakan, Qul huwal qadiru ala ayyab'athaka alaikum azaban min fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum syia'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Ketika membaca satu ayat ini, Nabi SAW memenggal tiga ayat ini menjadi satu ayat ini menjadi tiga penggalan kalimat, bukan memenggal leher. Memenggal ayat ini menjadi tiga kalimat. Kalimat pertama, Qul huwal qadiru ala ayyab assalaikum azaban min fawqikum. Ini kalimat pertama. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian. Azab dari atas bisa berarti hujan yang menimbulkan bah banjir, atau hujan batu, angin yang kencang, atau yang sejenisnya. Allah lah yang maha kuasa mengutus azab kepada kalian dari atas kalian. Ketika kalimat dalam ayat ini dibacakan, Nabi langsung berdoa, a'udzu biwajhika, aku berlindung kepada wajah-Mu ya Allah. Berlindungnya kepada wajah Allah. Wajah Allah disebut. Minta apa? Minta diselamatkan dari azab. Au min tahti arjulikum, atau azab itu datang dari bawah kalian, dari bawah kedua kaki kalian. Lalu ayat kalimat yang kedua dari ayat ini, Nabi langsung berdoa, a'udzu biwajhika, aku juga berlindung kepada wajah-Mu. Karena dua-duanya ini azab yang mengerikan di akhirat. Minta apa? Minta diselamatkan dari azab itu. Au yalbisakum syia'a fayudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau Allah campakkan atau campur adukan kalian menjadi beberapa golongan, lalu sebagian golongan di antara kalian memberikan kesulitan kepada sebagian yang lain, berbuat jahat, menyerang, membunuh, memfitnah, menuduh, dan mu'mu' yang lainnya. Ya, ini di dunia. Apa kata Nabi SAW? Hadhi ahwanu wa aisar. Ah, kalau yang ketiga ini lebih enteng dan lebih mudah. Tapi kalau dua yang pertama tadi, sungguh berat. Azab dari atas, azab dari bawah. Lalu Nabi berlindung kepada wajah Allah. A'udhu biwajhika. Jadi itulah dua makna dari hadis tadi. Tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, boleh kita meminta dengan menyebut wajah Allah, tapi yang diminta itu adalah surga, atau yang diminta itu diselamatkan dari azab. Adapun kalau meminta urusan dunia, minta jodoh, minta rizki, minta pangkat, minta jabatan, minta kepentingan-kepentingan dunia, maka tidak boleh berdoa meminta dunia dengan menyebut wajah Allah. Karena apa? Karena enggak senilai wajah Allah, terlalu agung untuk dijadikan taruhan dalam meraih kepentingan dunia. Ya. Wa qawluhu biwajhillah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhillah, dengan menyebut wajah Allah. Di dalam kalimat ini terkandung makna tetapnya wajah Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah Allah punya wajah. Dan ini disebut dengan sebutan sifat dzatiyah. Adanya sifat wajah bagi Allah ditetapkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis-hadis yang sahih dan ijma' salaful ummah. Dalam Al-Qur'an banyak disebut sebutan wajah Allah, seperti surah Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Disebut wajah Allah. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah. Di sini juga disebut wajah Allah dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah, diterangkan dalam banyak ayat yang menunjukkan Allah memiliki wajah. Termasuk dalam hadis. Termasuk hadis yang sedang kita bahas ini, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau yang dimintanya itu adalah surga. Timbul pertanyaan, Apakah yang dimaksud wajah Allah di sini adalah wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya, yang pertama. Kedua, atau wajhun yu'ambiru bihi anidzat walaysa lillahi wajhun ballahu dzat. Atau yang kedua, wajah di sini adalah sebagai ungkapan tentang zat Allah. Allah sendiri enggak punya wajah. Wajah di sana adalah maksudnya zat secara keseluruhan. Seperti umpamanya binatang. Kadang disebut salah satu bagian dari binatang, tapi maksudnya adalah keseluruhan. Saya butuh 3 ekor sapi. Disebut ekor. Apakah yang dimaksud butuh 3 ekor sapi teh cuma buntutnya doang untuk disop? Tidak, tapi yang dimaksud adalah 3 sapi yang utuh dengan kepalanya, badannya, dan seterusnya, ya. Zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud apa? Keseluruhan. Demikian juga di sini disebut wajah Allah, maksudnya bukan wajah, tapi zat Allah secara keseluruhan. Ini kemungkinan makna yang kedua. Atau au annahu yu'abbiru bihi anisya'i alladhi yuradu bihi wajhuhu walaysa huwa alwajhul haqiqi, au annahu yu'abbiru bihi anil jihah, au annahu yu'abbiru bihi anil thawab. Atau wajah ini hanyalah istilah atau kata untuk mengungkapkan, ya, arah atau pahala atau keridoannya. Allah sendiri enggak punya wajah, gitu ya. Banyak kemungkinan makna. Makna mana yang benar? Berkata Syaikh Al-Utsaimin, fihi khilaf. Walakin hadallahu alladhina amanu limakhtulifa fihi minal haqqi biiznihi. Tapi Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang beriman tentang perkara yang diikhtilafkan. Allah berikan petunjuk kepada kebenaran, kepada pendapat yang benar, yang mengatakan innahu wajhun haqiqiyun, bahwa wajah yang dimaksud di sana adalah hakiki, wajah yang sebenarnya. Bukan arah, bukan pahala, bukan ridho-nya. Betul ada pahala Allah, tapi wajah di sana bukan maknanya pahala. Betul ada ridho Allah, tapi wajah di sana bukan maknanya ridho, tapi wajah yang sebenarnya. Apa dalilnya? Nih dalilnya. Pertama, dalam Ar-Rahman 27 Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berfirman, wa yabqa, dan abadilah atau kekallah, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Untuk bisa memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini, apa boleh buat kita bahas dari aspek nahu sedikit, ya. Enggak banyak kok, sedikit. Bagi yang pernah belajar ilmu nahu bisa paham. Bagi yang belum pernah belajar ilmu nahu pusing, terserah kenapa enggak belajar nahu. Wa yabqa, yabqa itu disebutnya fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Setelah fi'il, setelah kata kerja harus ada fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Fa'ilnya wajhu, wa yabqa, dan abadilah. Apa yang abadi? Wajah. Makanya dibaca wajhu bukan wajah atau wajih, karena dia fa'il dari yabqa. Selain sebagai fa'il, si fa'il ini juga sebagai mudhaf. Mudhaf itu kata yang disandarkan kepada kata lain. Nah, kata tempat penyandarannya itu disebut mudhaf ilaih. Rabbika, Rabbi ini mudhaf ilaih. Makanya dibaca Rabbi, karena dia mudhaf ilaih harus jar. Tanda jarnya dengan kasrah. Pusing kan yang enggak belajar nahu? Sebab mudhaf ilaih, kasrah itu enggak bisa diterjemahkan. Itu istilah dalam ilmu nahu. Dzul jalali wal ikram, dzu ini sifat bagi wajah. Wajah rafa, tanda rafanya dhamma. Dzu juga rafa, berarti dzu ini sifat bagi wajhu. Karena sama-sama rafa. Bukan dzi, tapi dzu. Kalau dzi nanti ikutnya ke robbi. Nah, kalau dzu ikutnya ke wajhu. Iya. Menjadi sifat bagi wajuh. Itu dalam Ar-Rahman 27. Tapi dalam Ar-Rahman 78, ya, Allah berfirman, Tabarokasmu Rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Tadi Dzul Jalali wal Ikram, sekarang Dzul Jalali wal Ikram. Kalimatnya sama, tapi yang satu dzu, yang satu dzi. Kalau yang tadi kenapa dzu, sudah dijelaskan karena dzu sifat bagi wajah. Dan wajah adalah sifat Allah. Rabbi adalah zat Allah. Dalam Ar-Rahman 78, tabaraka. Tabaraka fi'il, fi'il madhi. Ya. Fa'ilnya ismu tabarokas kana u. Tabarokasmu rabbika. Rabbi tadi sama mudhaf ilaih. Dzil bukan dzul. Dzil jalali wal ikram. Kenapa dzil? Sebab dzil di sini sifat bagi Rabbi, bagi zat Allah. Tadi dzul jalali wal ikram sifat bagi wajhu, dan wajhu sifat Allah. Sekarang dzil jalali wal ikram, karena di sifat bagi Rabbi, bagi zat. Tadi dzul jalali wal ikram sebagai sifat bagi, ya, wajah Allah, yang ini bagi zat Allah. Baik sifat ataupun zat diberikan sifat yang sama, dzul jalali wal ikram, menunjukkan antara sifat dan zat itu sama, ya. Zat sama agungnya dengan sifat. Zat Allah dengan sifat Allah sama. Dan itu dua-duanya bukan makhluk. Makanya kita boleh berlindung kepada sifat Allah. Al-Quran, hadis yang sahih banyak. Contohnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengajarkan doa. Siapa orang yang singgah di suatu tempat? Tempat itu angker, mungkin ada jinnya, mungkin ada binatang berbisanya. Kalau ketika singgah di tempat itu, orang itu membaca doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un. Siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa, a'udzu, aku berlindung. Berlindungnya kepada apa? Bi kalimatillahi tamma, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada sifat Allah, yaitu kalimat. Berlindungnya kepada kalimat. Menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk, tapi sifat Allah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluknya. Ingat gak kunut witir? Salah satu kalimat dalam kunut witir adalah a'udzu biridoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung kepada ridho-Mu. Berlindung dari apa? Dari kemurkaan-Mu. Ridho Allah itu adalah sifat Allah. Dan boleh kita berlindung kepada sifat Allah. A'udzu biridoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Mu'afah juga ini adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Menunjukkan sifat Allah bukanlah makhluk, ya. Jadi di dalam dua ayat tadi surah Ar-Rahman dibedakan antara wajhu dengan Rabbi. Kalau wajah itu maknanya adalah pahala, ya, maka maknanya adalah wa yabqa wajhu rabbika, maka abadilah pahala Allah dzul jalali wal ikram. Pahala disifati dan yang memiliki kemuliaan dan keagungan, enggak mungkin. Oleh karena itulah, ya, yang dimaksud wajah di sini bukanlah pahala, bukan ridhonya, bukan arahnya, bukan zatnya, tapi betul-betul sifat Allah Azza wa Jalla yang berupa wajah. Jadi dibedakan antara wajah dengan zat Allah, walaupun wajah bagian dari zat Allah. Coba, mungkin enggak benda disebut dengan sesuatu yang bukan bagian dari benda itu? Tidak ada. Seperti umpamanya 3 ekor sapi. Maksud 3 ekor di sana apa? Sapi secara keseluruhan dengan kepalanya, dengan badannya. Jadi ekor di sana maknanya keseluruhan, ya. Tapi dari ungkapan 3 ekor sapi itu kita yakini berarti sapi mempunyai ekor. Ekor itu bagian dari tubuh sapi secara keseluruhan. Ada nggak orang yang menyatakan, oh, yang dimaksud ekor di sana itu keseluruhan sapi, sapi sendiri nggak punya ekor? Ada orang yang berkata begitu? Nggak ada. Tapi sebutan 3 ekor sapi itu menunjukkan sapi mempunyai ekor. Tidak mungkin menyebut sapi dengan sebutan yang tidak dimiliki oleh sapi. 3 batang sapi. Mungkin nggak? Nggak, karena sapi nggak punya batang. Ya. Tapi pasti ekor. 3 ekor ayam. Kenapa disebut 3 ekor ayam? Ucapan 3 ekor ayam menunjukkan ayam punya ekor. Demikian juga wajah Allah disebut, menunjukkan ya Allah punya wajah. Gak boleh kita ingkari wajah di sana maknanya pahala. Allahnya sendiri gak punya wajah. Mungkin gak begitu? Gak mungkin. Walaupun umpamanya tadi disebutkan 3 ekor sapi, 3 ekor itu maknanya keseluruhan dari tubuh sapi. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa sapi punya ekor. Ya, berdasarkan hal itu, orang ahlu ta'til berkata. Ahlu ta'til itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya. Kata ahlu ta'til, innal wajha ibaratun anidzat awil jihah awil thawab. Sesungguhnya wajah adalah ungkapan dari zat atau arah atau pahala. Jadi wajah di sana maknanya adalah zat Allah atau arah atau pahala. Allah sendiri enggak punya wajah. Itu kata mereka. Qalu, alasannya apa? Mereka berkata, menjelaskan alasannya. Lau athbatna lillahi wajhan haqiqiyan la lazima ayyakuna jisman wal ajsam mutamathilah wa yalzam min dalika ithbatul mithl lillahi azza wa jalla wallahu ta'ala yaqulu laisa kamithlihi syai'un. Kata mereka, seandainya kita tetapkan bahwa Allah punya wajah dengan makna hakiki, maka konsekuensinya berarti Allah punya jasad. Kalau Allah punya jasad, berarti serupa dengan makhluk. Makhluk kan punya jasad ya? Berarti serupa dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, berarti Allah punya sifat serupa dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Siapa orang yang menetapkan ada sifat penyerupaan Allah dengan makhluk, berarti orang itu mendustakan Al-Quran. Kalian hei yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, kata orang ahlu ta'til, kalian berkata siapa orang yang meyakini bahwa Allah ada yang serupa dengan makhluk, berarti orang itu kafir. Kalau Allah punya wajah, berarti Allah punya jasad. Kalau Allah punya jasad, berarti serupa dengan makhluk, dan itu mustahil. Itu kata mereka. Apakah perkataan mereka ini masuk akal? Ya, masuk akal mereka. Kita jawab, dan dijawab oleh para ulama. Jawaban pertama, ini saya tambahkan, enggak ada di sini. Kalau Allah tidak berjasad, apakah dianggap tidak serupa dengan makhluk? Apakah semua makhluk punya jasad? Enggak, ada makhluk yang tidak punya jasad? Banyak. Udara, air, gas, gitu ya. Awan, enggak punya itu, enggak punya wajah. Jadi makhluk, tidak seluruh makhluk punya jasad, tidak seluruh makhluk punya wajah. Oleh karena itu, kalau dianggap Allah enggak punya jasad, Allah enggak punya wajah, apakah itu dianggap tidak serupa dengan makhluk? Dia ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi dalam waktu yang bersamaan, dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Karena makhluk yang tidak punya wajah lebih hina daripada makhluk yang punya wajah. Siapa makhluk yang punya wajah? Manusia, jin, binatang, malaikat. Ada makhluk yang enggak punya wajah? Banyak, batu, air, awan, pohon, gunung, benar-benar mati enggak punya wajah. Oleh karena itu, menolak sifat wajah bagi Allah dengan alasan untuk menghindarkan penyerupaan dengan makhluk keliru besar. Karena menolak wajah bagi Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk lain yang enggak punya wajah, ya. Itu yang pertama. Kedua, hal ta'nuna bil jismil ladzi qarartum minhu anta'nu bihil murakkab min idhamin aw a'sabin wa lahmin wa dammin bihaitsu yaftaqiru kullu jiz'in minhu ilal akhar. Dijawab oleh ulama ahlus sunnah, apakah yang kalian maksud dengan jasad tersebut? Maksudnya jasad yang terdiri dari tulang, urat, daging, dan darah, yang satu bagian dari jasad itu sangat membutuhkan yang lain? Apakah yang dimaksud jasad itu begitu? Seperti manusia, seperti binatang? Ya. Kalau yang dimaksud jasad itu seperti itu, iya, Allah tidak seperti itu. Allah tidak berjasad seperti jasad makhluk. Ya. Karena apa? Karena kita lihat Jasad makhluk dengan makhluk lain aja sudah berbeda. Berbeda apanya? Bentuk, bahan, isi kandungan, dan seterusnya. Jasad kita ada tulang, ada daging, ada darah. Ada gak makhluk yang tidak bertulang, tidak berdarah? Ada banyak. Semut, ada tulangnya? Gak ada. Kalau tuh ada, beda dengan kita. Ada darahnya? Gak ada. Ketika si semut ditines, gak ada merahnya tuh. Ditines tuh di tek gitu tuh. Apa bahasa Indonesia ditines? Gitu. Kalau kutu, ambil dapat ditines tek, itu namanya ditines. Bahasa Indonesia apa? Pites. Beda lagi, dipites kan mau dipatahkan ya. Ditines. Apakah semua makhluk berdarah seperti manusia? Enggak. Bentuk tubuh, bahan dari tubuh setiap makhluk berbeda. Itu baru makhluk-makhluk yang nyata, yang real. Belum makhluk yang gaib. Ada makhluk gaib? Ada. Contohnya siapa? Setan dari kalangan bangsa jin. Ya, kita enggak tahu bagaimana susunan jasad dari siapa? Dari jin. Apakah juga ada darahnya, ada tulangnya, ada dagingnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Belum lagi makhluk lain yang juga gaib. Siapa? Malaikat. Kita enggak tahu terdiri dari apa. Apakah juga punya tulang, punya daging, dan punya darah seperti halnya manusia dan di binatang? Wallahu a'lam. Yang jelas jauh berbeda bentuknya, susunannya, dan segala-gala. Itu makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda jasadnya, ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang fisik atau zat dirinya. Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan Allah itu ahad, esa, dan Allah juga somad. Surah Al-Ikhlas itu. Apa makna somad? Somad itu dijelaskan diantara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan as-somadu alladhi la jawfa lahu. Somad itu adalah zat yang tidak memiliki rongga. Termasuk malaikat, kita sudah jelaskan tuh. Ketika menerangkan alam para malaikat yang mulia. Malaikat juga termasuk makhluk yang tidak berongga. Kalau kita berongga kan? Apa rongga kita? Ya banyak. Di dalam bagian perut ada rongga, di dada juga ada rongga gitu kan? Ada rongga kalau kita manusia. Malaikat enggak. Allah As-Somad. Kata Ibn Abbas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Jarir, menyatakan as-somadu alladhi la jawfa lahu. As-somad adalah yang tidak memiliki rongga, ya. Itu jawaban yang kedua. Ketiga, qaulukum innal ajsam mumathilatun qadhiyah min akdhabil qadhaya. Perkataan kalian hai ahlu ta'til yang menyatakan bahwa adanya jasad berarti mumatsalah. Mumatsalah itu menyerupakan dengan makhluk. Itu sedusta-dusta ketetapan. Sedusta-dusta kaidah. Karena apa? Karena kita lihat banyak makhluk yang berjasad. Manusia, binatang, benda mati, tumbuh-tumbuhan, apalagi jin, juga malaikat punya jasad? Ya, punya jasad. Apakah jasad mereka sama? Tidak, berbeda. Jasad kadal dengan jasad semut berbeda jauh. Ukurannya, bentuknya, juga bahan penyusunnya. Ada yang berdarah dan berdaging, ada yang tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Sampai dalam ilmu biologi, ada binatang yang termasuk vertebrata dan ada yang in vertebrata. Itu pelajaran SMP apa SMA ya? Ada yang bertulang belakang, ada yang tidak. Tidak semua binatang itu bertulang, ya. Kalau jasad makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, apalagi makhluk dengan khaliq. Sudah jauh lagi berbedanya. Perbedaan itu adalah perbedaan yang menunjukkan tidak samanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jangankan begitu manusia, ada miliaran manusia. Apakah miliaran manusia ada yang sama baik wajahnya ataupun bentuk badannya? Enggak. Hatta dua orang yang kembar, kembar apa seperti pinang dibelah dua teh? Kembar. Kembar identik. Apakah semuanya sama? Enggak, pasti ada perbedaan. Orang tuanya saja bisa membedakan dua anak kembarnya antara adik dan kakak. Orang lain iya, enggak bisa membedakan ya. Mana kakaknya, mana adiknya. Tapi orang tuanya bisa. Jangankan orang yang kembar. Bebek, ada 100 bebek. Kita gak bisa membedakan mana bebek si Anu, mana bebek yang lainnya. Karena apa namanya, rupanya segalanya mirip ya. Tapi pemilik bebek itu sendiri tahu kalau umpamanya satu bebeknya dimasukkan ke dalam kumpulan bebek orang lain, dia tahu itu bebek saya ada di sana. Kenapa dia tahu? Sehari ya dia memegang bebek itu berkali-kali. Tahu, oh begini. Itu mohon maaf. Saya punya mertua, mertua saya dulu bandar pisang. Dia bilang kalau satu sikat pisangnya di antara ribuan sikat pisang yang dia miliki diambil, dicampurkan kepada tumpukan pisang orang lain. Itu tahu loh, itu pisang saya ada di sana. Kalau kita mah gak bisa membedakan ya. Kita gak bisa membedakan. Tapi si pemilik pisang bisa membedakan. Karena apa? Dalam satu hari si pisang itu dilihat, disidik-sidik, diteliti, dipegang puluhan kali. Memindahkan dari sini ke sana, dipindahkan. Ya, diturunkan dari mobil ke bawah. Dari bawah kemudian ke gudang. Dari gudang kemudian ke tempat, tempat pameyeman apa disebutnya? Tempat dipeyem. Dipeyem apa bahasa Indonesianya? Di apa? Di eram. Di eram atau bebek mengeram telur. Ayam mengeram telur. Ini mah pisang dipeyem. Pakai biasanya pakai yang ngebul itu apa? Karbit. Atau kadang pakai asap yang ditiup dimasukkan ke dalam tempat tertentu yang tertutup. Setelah beberapa hari dikeluarkan lagi, dipindah lagi. Berpuluh-puluh kali, jadi hafal. Diambil satu sikat, dimasukkan ke tengah-tengah tumpukan pisang orang lain, tahu itu pisang saya ada di sana. Ya. Orang lain enggak tahu. Jadi pasti selalu ada perbedaan antara sesama makhluk sekalipun makhluk yang kembar identik. Dan perbedaan itu hanya diketahui oleh orang yang mengenalnya. Tidak ada yang sama seluruhnya. Suaranya, kebiasaannya, wajahnya, bentuk tubuhnya. Itu berbeda-beda miliaran orang. Itu baru orang sama orang. Bentuk tubuhnya apa? Bahan penyusun tubuhnya sama, ada tulang, ada darah, ada daging, ada urat dan seterusnya, ya. Tapi tidak sama, apalagi dengan binatang, apalagi dengan makhluk lain, dengan jin, dengan malaikat dan yang lain-lain. Jasad masing-masing makhluk sudah berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi adanya penjelasan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata karena semua itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran, tidak berarti serupa dengan makhluk karena sifat dan keadaan hakikat dari tangan, dari kaki, dari wajah tidak ada yang menyerupai dengan yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sama aja dengan mendengar. Kita mendengar, Allah mendengar. Dengan lafaz yang sama, ya. Allah innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah itu mendengar melihat. Wa ja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Manusia sami'an basira, Allah sami'an basira. Apakah mau diingkari Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat? Kalau Allah mendengar melihat sama dengan makhluk. Apakah begitu? Apakah kita akan mengingkari sifat Allah hanya karena sifat itu dianggap sama secara lafaz dengan sifat makhluk? Enggak. Kalau dianggap Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah buta, Allah bisu, malah disamakan dengan makhluk yang lebih hina. Ada enggak makhluk yang tidak melihat, tidak mendengar? Banyak. Ya. Maka wajib kita tetapkan Allah mendengar dan Allah melihat. Loh, sama dengan manusia? Enggak. Sebab cara, kaifiat, hakikat mendengar dan melihatnya Allah tidak sama, alias jauh berbeda dengan cara dan hakikat melihat dan mendengarnya manusia. Sekarang waktu jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan binatang aja melihat dan mendengarnya sama? Beda. Sangat jauh berbeda manusia dengan binatang. Kita mendengar radio, mendengar suara di studio, kita mendengar di sini studionya di tempat yang jauh ratusan kilometer, gak bisa dengar. Bisa mendengar dengan alat yang disebut radio, gelombangnya disamakan, tek, baru mendengar suara. Itu manusia. Tapi konon ini, kelelawar yang mampu mendengar suara yang frekuensinya super tinggi atau super rendah, itu bisa mendengar langsung tanpa melalui alat yang namanya radio. Hakikat dan kemampuan mendengar kita dengan kelelawar saja sudah berbeda, ya. Sudah jauh berbeda. Lintah. Lintahnya di sini, terus nyebur ke dalam, ada orang masuk ke air jauh di sebelah sana, ratusan meter. Itu lintah dengar, tahu, wah ada mangsa ini di sana. Kalau kita mah gak akan tahu, kita masuk ke air, di sana ada buaya masuk, gak akan tahu gitu ya. Mendengarnya kita dengan lintah saja sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Maka wajib kita yakini Allah mendengar, Allah melihat. Walaupun manusia mendengar dan melihat, tapi hakikat mendengar dan melihatnya jauh berbeda. Kita tahu mendengarnya kita, melihatnya kita, kita enggak tahu bagaimana mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ular punya telinga? Punya enggak ular? Kayaknya enggak ya. Coba nanti kalau ketemu ular lihat, ada enggak telinganya? Tapi kenapa ular bisa tahu mangsanya di mana? Mungkin cara mendengarnya itu bukan dengan telinga, tapi dengan lidah yang dijulurkan. Kita gak tahu gimana kok lidah yang dijulurkan, dijilatkan ke arah hidungnya, kemudian dimasukkan ke dalam otak, tahu tuh di sana ada mangsa. Kita gak tahu. Itu cara mengetahui mangsa antara ular dengan kita jauh berbeda. Tidak sama. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq. Kalau dalam hal sifat mendengar dan melihatnya, ya, begitu penjelasannya, kita mendengar dan melihat, Allah juga mendengar dan melihat. Di mana perbedaannya? Hakikat dan cara melihat dan mendengarnya yang berbeda. Begitu juga wajah Allah, kaki Allah, tangan Allah. Ya Allah punya wajah karena Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Ya Allah punya tangan karena Allah jelaskan itu dengan Al-Quran. Adapun hakikat keadaan dari tangan dan wajah Allah, tidak ada yang menyerupai dengan yang dimiliki oleh makhluk manapun. Ya, kita punya tangan. Tangan kita begini, bahannya begini, bentuknya begini, fungsinya begini. Kursi. Kursi punya tangan? Ah, ada kursi-kursi yang saya duduki enggak punya tangan, tapi ada kursi yang punya tangan. Apakah tangan kita dengan tangan kursi sama? Beda. Apa yang beda? Semuanya, bahannya beda, bentuknya beda, ukurannya beda, fungsinya beda. Fungsi tangan kita bisa untuk ngambil, bisa untuk mukul, bisa untuk nyentil, bisa untuk nyakar, bisa untuk ngelitik. Kalau tangan kursi enggak bisa, ya. Tangan kita dengan tangan kursi saja sudah jauh berbeda. Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluk berbeda segala-galanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Itulah penjelasan tentang perbedaan antara wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, penjelasan ini belum selesai, tapi waktu yang kita miliki itu sebentar lagi, sedikit lagi menjelang maghrib. Cukup sampai di sini saja penjelasan kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada akhi Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu dengan tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang akan bertanya secara langsung di telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Silakan, yang pertama kami coba angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dikecilkan volume radio dan televisinya, Pak. Terima kasih, Jakobro. Silakan. Bicara dengan wajah Allah, Pak Ustaz. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Ini dalam hadis, dalam Al-Baqarah 115, Ustaz. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, di sini ada dua pendapat mengartiannya. Situ wajah, di sini pendapat pertama adalah wajah Allah yang merupakan salah satu sifat. Yang kedua adalah arahnya. Mohon penjelasan. Yang kedua, Pak Ustaz. Cukup satu saja, Pak, ya. Yang saya jawab. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Masalah wajah Allah juga, nah, Pak Ustaz. Baik. Mohon maaf, Pak Ustaz. Yaitu tiap sesuatu pasti binasa. Ya, Pak? Kalau kita menyatakan jad, maka kita masuk dalam tahrif. Halo. Pengertiannya, Pak Ustaz. Halo Pak, mohon maaf suara yang kedua tadi, mohon maaf tidak bisa kami terima dengan baik. Mungkin satu pertanyaan saja untuk Bapak yang pertama, bisa menyimak dengan baik Ustaz, silakan. Diulang Fawas, pertanyaannya ya, kurang jelas. Pertanyaan tadi dari pendengar kita, Bapak tadi, Barakallahu Fiik. Beliau menyebutkan bahwa di dalam Al-Baqarah 115, Walillahil Masyriqu wal Maghrib, di sana fa'ainama Walillahil Masyriqu wal Maghrib. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya wajah Allah di sebagai sifat atau sebagai arah. Ustaz, mohon penjelasan dari ayat ini. Barakallahu fik. Di dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan Walillahil Masyriqu wal Maghrib dan seterusnya sampai pada kalimat fa'ainama tuwallu fathamma wajhallah. Ya, di mana saja, kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah ada wajah Allah. Itu maknanya, ya. Apakah makna dari wajah Allah? Iya, baik, barakallahu fik. Makna wajah Allah di dalam ayat ini, juga dalam ayat-ayat yang lainnya yang memuat kata-kata wajah Allah, maknanya sama. Pertama adalah bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat wajah, dan ini termasuk sifat dzatiyah, Allah punya wajah dengan makna wajah yang hakiki, tapi wajah Allah hakikatnya, bentuknya, kaifiatnya, segala-galanya tidak sama dengan wajah makhluk manapun. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupai. Wajib kita yakini Allah punya wajah, karena Allah menjelaskan itu dalam banyak Al-Quran, salah satunya tadi fa'aina matuwallu fathamma wajhallah, kemana saja kalian menghadap maka di sanalah ada wajah Allah. Ya, wajah di sana maknanya hakiki, betul-betul Allah memiliki wajah. Tapi wajah Allah jauh berbeda, tidak ada yang sama dengan wajah makhluk manapun. Tidak sama dengan wajah manusia, wajah jin, wajah malaikat, wajah binatang, wajah makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Itu yang pertama. Yang kedua, aina matuwallu fathamma wajhallah, kemana saja kalian menghadap di sanalah ada wajah Allah. Maknanya adalah ketika kita sholat, ya, baik dahulu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, ke Masjidil Aqsa, karena 6 bulan pertama kaum muslimin sholat itu dengan menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu turun ayat yang memerintahkan sholat harus menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya para sahabat mengalihkan arah sholat mereka itu ke Masjidil Haram. Ya, yang penting bukan kemana menghadapnya, tapi yang penting sejauh mana manusia taat kepada perintah Allah, termasuk dalam hal arah sholat. Kemanapun kita menghadap, dahulu ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram, dan mungkin kita bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di saat kita tidak tahu arah. Atau di saat kita tahu arah tapi tidak mampu menghadap ke Ka'bah, karena di kendaraan umpamanya, ya, kendaraannya bulak-belok, awalnya kita menghadap kiblat, kemudian kendaraannya belok, apakah kita harus belok juga? Enggak, ya. Atau kita berada di sebuah tempat yang asing, kita enggak tahu mana arah kiblat, akhirnya kita kira-kirakan, oh di sana, ya. Ternyata bukan ke sana, enggak masalah. Kemana saja kalian menghadap ketika sholat, tetap di sana ada wajah Allah. Maknanya adalah itu sholat kita sah, walaupun tidak menghadap kepada kiblat karena ketidaktahuan atau karena ketidakmampuan menghadap kepada kiblat. Ya, begitu penjelasannya Pak. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Bapak yang pertama tadi yang bertanya tentang ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina matuwallu fa thamma wajhullah. Kita berikan yang kedua kesempatan berikutnya dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, dari mana? Ini dari Dumai, Pak. Dengan Riau. Bapak? Dengan Bapak siapa? Dari Dumai Riau, Pak. Silakan, Pak. Ini numpang bertanya, Pak, masalah kita sholat berjamaah nih, Pak, ya. Itu kadang-kadang kita berjamaah sholat maghrib atau sholat isya, itu kadang-kadang tinggal imam sendiri aja, Pak. Makmum udah keluar. Maksudnya, bagaimana cara, Pak? Ba'da sholat begitu? Tidak berpikir atau bagaimana maksudnya? Iya lah, pokoknya kan dah salam kanan, salam kiri, itu jemaah itu pun meninggalkan imam sendirian itu, Pak. Bagaimana itu, Pak, hukumnya, Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak atas interaksi dan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau pertanyaannya adalah, kalau imam seusai salam, salam kanan, salam kiri, lalu makmum bubar, makmum pergi meninggalkan imam sendirian, gitu ya yang saya tangkap, betul? Tapi boleh nggak hukumnya? Pertama, adab seorang makmum ketika berjamaah dengan imam, mereka tidak mendahului imam berdiri seusai sholat. Itu adab yang pertama, yang awal, ya. Hendaklah dia duduk dan tidak beranjak dari tempat duduk sebelum imam bangkit dari tempat duduk. Itu adab yang disunnahkan. Kecuali kalau umpamanya si makmum ada keperluan yang mendesak, dia harus segera pergi. Dia harus segera beranjak dari tempat itu. Sekalipun imam masih tetap berzikir di sana, tapi para makmum sudah berdiri dan meninggalkan karena ada satu keperluan, maka tidak apa-apa. Tidak dianggap berdosa karena bangkit dari duduk seusai sholat, tidak mendahului imam, itu hanya adab yang disunnahkan. Adab yang menjadi afdoliyah bagi makmum, bukan sebuah kewajiban. Sehingga apabila ada makmum bangkit mendahului imam ketika zikir ba'da sholat, maka makmum tersebut tidak dianggap berdosa karena itu bukan kewajiban. Tapi apabila si makmum tetap duduk berzikir dan tidak bangkit kecuali setelah imam bangkit, maka itu lebih afdol dan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, beberapa menit lagi di sini masuk azan maghrib. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.